Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni Ismail ibn Abdul Rahman rahimahullah ta'ala i'tiqaduhum nuzulur Rabb subhanahu wa ta'ala wa maji'uhu bila kayf. Sekarang kita memasuki pada pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan i'tiqad salaf ashabul hadis berkaitan dengan turunnya Rabb subhanahu wa ta'ala dan juga sifat maji, sifat maji yaitu datang. Mendatangi. Bila kaif. Tanpa kita menanyakan bagaimana kaifiahnya, tata caranya. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bila kaif, artinya dengan tidak kita menanyakan kaif. Bukan berarti sifat-sifat Allah ini tidak memiliki kaifiah. Tetapi kaifiah ini di sisi kita majhulah. Tidak diketahui. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya mengetahui kaifiyah dan hakikatnya. Wa yusbitu ashabul hadis nuzulal rabbi subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhlukin wala tamthilin wala takyif bal yusbitu nama asbatahu Allah bal yusbitu nama asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaihi wa yumirruna al-khabara as-sahiha al-warida bidhikrihi ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah. Ashabul hadis, mereka para salaf menetapkan juga nuzul turunnya Ar-Rabb, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam turun kemana? Ke langit dunia. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala atau langit itu memiliki 7 tingkatan dan tingkatan yang terendah itu as-sama ad-dunia. Tingkatan yang paling bawah. Ini termasuk dari mazhab dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Min ghairi tashbih. Tanpa adanya tashbih. Lahu binuzil makhlukin. Tanpa menyerupakan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat nuzul ini dengan turunnya makhluk, para makhluk. Wala tamthil. Dan juga tidak menyerupakan. Ibarat yang lebih pas sebetulnya apa? Tashbih atau tamsil? Siapa yang bisa menyebutkan, menyentur dengan bilbayan, dengan alasannya dan penjelasannya? Akh Mujahid, apa yang ibarat yang lebih pas? Naam. Tashbih atau tamsil? عند من تشبيه تمثيل من يجيب فليرفع يده siapa yang bisa angkat tangan, enggak usah malu. Atau yang berusaha, fadhal ya akhana musannif, tamsil limada nah, tamsil yang di mana ini yang dilarang, ya, ini yang terlarang. Itu hakikatnya adalah penyerupaan dari segala sisinya. Adapun tasbih itu penyerupaan dari beberapa sisi saja. Bisa dari satu sisi, dua sisi, yang pasti tidak dari semua sisi. Nah, ini sebenarnya perbedaan antara tamsil dengan tasbih. Tapi mengapa alasan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam beberapa kitabnya, di antaranya kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Alasannya apa? Mengapa ibarat yang lebih tepat adalah tamsil? Naam, ahsan tabarakallah. Karena yang dinafikan dalam nusus dalam Al-Quran, yang dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tamsil, memakai ibarat al-misal, tidak ada pemakaian ibarat syibah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini laisa kamitslihi, misal, tamsil, ini yang datang dan warid dari Al-Quran. Alasan kedua, mengapa? Yang berani menjawab mengangkat tangan. Karena bukan bahasanya yang bisa, sudah. Yang berani menjawab. Nah, falahu ajr insyaallah. Yang berani menjawab angkat tangan. Alasan kedua, mengapa kita tidak memakai atau lebih tepatnya dengan ibarat tash atau tamsil? Bagi Abu Nufail, Akh Salman, Abu Musa, anda Abu Musa? Nah, La Tadri, Aunasita, nah. Nasita atau Latadri? Lupa atau enggak tahu? Kalau enggak tahu itu memang belum pernah dibahas, dipelajari. Tapi sudah pernah, terus lupa, nah ini. Endaman? Endana. Apa Zulfa? Baik. Man yujib? Ihsan. Abu Zakaria. Abu Ihsan. La ahad yadhkur? Gak ada yang ingat? Fadhal ya khana Mujahid. Wajata? Sudah dapat? Bicara tanya itu? Hah? Bicara dulu tanya, fadhal. Nah. kesamaan. Baik. Ma min syai'aini illa wa bainahuma syibah. Terus. Tasbih. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Paham ya ikhwan? Apa itu tasbih? Penyerupaan dari beberapa sisi. Ya. Apa itu tamsil? Penyerupaan dari seluruh sisinya. Mana yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang larangannya, yang dinafikan dalam Al-Qur'an? Yang tamsil. Penyerupaan dari seluruh sisi ini yang Al-Qur'an menafikan. Datang dengan pelafatan ini. Paham ini? Adapun tasbih dia datang. Sekarang kita perhatikan. Dari beberapa sisinya saja. Pasti ada memang. Kalau beberapa sisi-sisi ini kemudian kita hilangkan secara mutlak. Karena kita menganggap bahwa lafaz tasbih ini juga harus dinafikan dari Allah. Ya. Lafaz tasbih ini kalau dinafikan dari Allah secara mutlak, tidak dirinci, berarti menafikan adanya sedikit persamaan antara Allah dengan makhluk. Karena ada memang sedikit persamaan. Sama-sama ada, ya kan? Sama-sama, apalagi sifat-sifat itu memiliki makna yang sama. Hidup, ada persamaannya. Beberapa nama juga ada persamaannya. Sehingga, kalau persamaan yang sedikit ini, artinya ada tasbih, kita nafikan, berarti Allah nggak ada. Nggak memiliki wujud, nggak memiliki sifat hidup, nggak memiliki sifat rahmah dan yang lain-lainnya. Paham ini ya? Nah, maka yang tepat adalah apa yang dinafikan dari Allah yang tidak akan serupa dari antara Allah dengan makhluknya. Apa? Persamaan dari segala sisinya. Tamsi. Pertama karena memang nas datang dengan penafian ini, dan yang kedua yaitu memang yang tidak akan mungkin. Sama-sama memiliki sifat hidup, tapi sifat hidupnya online. Kan ada persamaannya walaupun sedikit. Ya. Ya, sama-sama memiliki sifat hidup, tapi sifat hidupnya Allah sesuai dengan kebesaran dan ketinggiannya dan kemuliaannya, sementara sifat hidupnya makhluk sesuai dengan kerendahan dan kehinaannya. Ada sama-sama. Tapi kalau mau disamakan dari segala sisinya, ini yang mustahil. Ini yang tidak mungkin. Ini yang dinafikan dalam Al-Quran. Paham ini? Sudah pernah Anda sampaikan ini? Nah, Salman? Baik. Jadi, ibarat yang lebih pas adalah wala tamtsil. Kita menetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia min ghairi tamsil, tanpa kita menyerupakan dari seluruh sisinya sifat ini dengan sifat turunnya makhluk. Wala takyif. Apa itu artinya takyif? Naam ya ikhwan. Apa artinya takyif? Nggak ya'arifin. Takyif. Ihsan dio. Takif. Indaman. Abu Faras. Takif. Daki Abu Abdissalam. Hah? Takif itu? Ya, diperjelas maksudnya bagaimananya Allah itu gimana? Bagaimana? Ini kan tanya antum ini. Takyif, sudah benar memang. Takyif diambil dari katanya apa? Kaifa, kaifiya. Apa itu maksudnya takyif? Kalau tamsil, ya, itu penyerupaan yang terlarang. Misalnya, tangan Allah seperti tangan manusia. Misal, turunnya Allah seperti turunnya manusia. Ini tamsil. Tapi kalau takyif, itu apa? Membuat keisiana. Walaupun gak ada contohnya. Ya. Gak ada di dunia itu kaifiyah tertentu ya misalnya. Tapi dia membuat kaifiyah tertentu. Sifat Allah itu turunnya itu kaifiyahnya itu seperti ini. Walaupun manusia atau yang lainnya makhluk yang lain tidak seperti itu. Tapi kita membuat kaifiyah-kaifiyah tersendiri. Ini takyif. Nah ini juga dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yusbitu nama asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaih. Ini, ahlu sunnah seperti ini. Ya sudah, ahlu sunnah itu menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Dan ya sudah, selesai sampai di situ. Dalam permasalahan sifat ini, berakhir di sini sudah. Berakhir dengan dalil. Enggak menambah, enggak mengurangi. Dalil datangnya bagaimana, kita tetapkan seperti itu. Enggak kita tambahi tata caranya atau kaifiyahnya, tapi juga enggak dikurangi. Wa yumirrunal khabar as-sahih al-warida bi dzikrihi ala dzahir. Wa yumirrun artinya membiarkan dalil itu lewat. Dalil yang sahih yang datang dengan penyebutan sifat tersebut, kita membiarkannya dalil itu datang sesuai dengan zahirnya. Nah, zahirnya, nah, ketika Allah mengatakan yadullahi fauqa aidihi, yadullahi, zahirnya berarti tangan Allah. Ya berarti kita menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan dalil itu datang. Seperti itu. Zahirnya bagaimana? Ya ini zahirnya. Yad. Nah. Wa yakiluna ilmahu ilallah. Dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Nah ini siapa yang bisa memperjelas permasalahan ini? Apa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah. Abu Dafa. Kita harus menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang datang dari Al-Quran. Dan dari sunnah yang sahih. Dan kita serahkan kepada Allah. Hah? Nah, mahsan tabarakallah. Kaifiyah dan hakikatnya. Nah. Adapun yang lainnya, apa kemudian kita katakan juga kita serahkan kepada Allah? Nah, berarti apa yang bisa kita nah, maknanya. Nah, adapun maknanya kita juga sudah dijelaskan artinya makna dari sifat-sifat tersebut Al-Qur'an yang berbahasa Arab, hadis yang berbahasa Arab, yang bahasa Arab ini sudah jelas maknanya, maka kita tetapkan maknanya. Jangan kemudian kita katakan maknanya pun kita serahkan kepada Allah. Dari sisi ya enggak tahu maknanya kok kita serahkan kepada Allah. Tidak. Maknanya diketahui. Gua enggak seperti itu. Makanya Imam Mahdi tanya al-istiwa, kaifa al-istiwa? Hah? Dijawab tentang istiwa. Dijawab oleh al-Imam Malik, al-istiwa apa? Maklum. Maknanya maklum diketahui. Baru kemudian wal kaif majhul. Seperti itu. Baik, demi ikhwan. Wa kadzalika yusbituna ma anzalahu Allahu 'azza ismuhu fi kitabihi min dzikril maji wal ityan. Dan juga al hadis ini salaf ini menetapkan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitabnya sifat apa al maji datang. Allah itu datang. Seperti itu. Nah, mendatangi. Wal ityan sama, majian ityan itu kurang lebih maknanya sama. al-madhkuraini fi qawlihi 'azza wa jal hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaika. Tidaklah hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali Allah nanti akan mendatangi mereka. Fi dhulalin minal ghamam. Berarti Allah datang. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, Allah akan mendatangi. Wa qawluhu 'azza ismuhu wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Wa jaa'a rabbuka. Ini kejadian tentang yaumul qiyamah, tetapi datang dalam ayat ini dengan fi'il madhi. Padahal fi'il madhi itu untuk menunjukkan yang telah lampau. Tapi maksud ini, banyak jadi ini nanti di yaumul qiyamah, maksud ini untuk mempertegas. Fi'il madhi itu terkadang dipakai untuk sesuatu yang akan datang, karena sesuatu yang akan datang itu pasti. Kejadiannya itu pasti. Nah, maka dipakai fi'il madhi untuk mempertegas. Seperti itu. Waja'a rabbuka. Dan datang, Rabb engkau akan datang. Juga malaikat dengan bersof-sof. Nah, berarti termasuk dari akidah al-sunnah wal-jamaah menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia dan juga datang. Wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar al-Ismaili ila ahli Jailan. Inna Allah subhanahu yanzilu ila samai dunia. Ala ma sahabihi al-khabar anir rasul. Sallallahu alaihi wasallam wa qad qala Allah azza wa jal. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika. Faqala ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa nu'minu bidhalika kullihi ala ma ja'a bila kayf. Falau sya'a subhanahu an yubayyina lana kayfiyata dhalik fa'al. Fantahayna ila ma ahkamahu. Wa kafafna anilladhi yatashabah. Idh kunna qad umirna bihi fi qawlihi azza wa jal. Walladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata al-musannif di sini, Syekh As-Sabuni, aku membaca dalam risalahnya Syekh Abu Bakar al-Ismaili, risalah ini tulis kepada penduduk negeri Jailan, bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, sebagaimana yang datang khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat tadi itu, hal yang duruna ilan yatiyahumullah, tentang sifat itian, datang. Waqala waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan juga ayat tadi itu yang tentang datangnya Rabb engkau. Nah. Wa nu'minu bidzalika kullihi 'ala ma ja'a bihi bilakin. Kita beriman dengan itu seluruhnya sesuai dengan yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah tanpa bilakin, tanpa kita bertanya bagaimana. Kita pertanyaan bagaimana dalam soal sifat ini, ini suatu bid'ah, ya. Dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita bertanya bagaimana, ada pertanyaan bagaimana, ini bid'ah. Mengapa? Ya karena para sahabat tidak pernah menanyakan yang seperti ini. Nah, falau syaa subhanahu wa yubayyin la kaifiyata dzalik fa'al. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk menjelaskan kepada kita tentang kaifiyahnya tersebut, niscaya Allah akan lakukan. Seperti itu. Fantahaina ila mahkamahu, dan kita selesai. Cukup dengan apa-apa yang Allah tegaskan. Tetapi kenyataannya Allah tidak menjelaskan lebih. Yang Allah cuma jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah turun, atau dalam hadis Allah itu turun. Allah itu datang. Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya. Seperti itu. Pertama, ini adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling paham tentang ucapannya sendiri. Yang kedua, Rasulullah s.a.w. sebagai orang yang paling paham tentang maksud dari Al-Quran juga tidak menjelaskan tentang kaifiahnya, tapi hanya menyebutkan Allah melakukan seperti ini, Allah memiliki sifat seperti ini. Nah, lantas bagaimana orang-orang yang datang setelahnya bisa mengklaim bahwa maksudnya adalah ini dan itu? Sementara Allah yang berbicara dengan ayat-ayat ini tidak menyebutkan sama sekali maksud-maksud itu. Allah yang paling tahu tentang maksud dari ayat-ayat, dari ucapan Allah sendiri, tidak menyebutkan. Rasulullah SAW orang yang paling tahu pun tidak menyebutkan. Lantas dari mana itu orang-orang bisa mentafsirkan dengan makna-makna yang mereka sebutkan? Nah, ini cukup merupakan bantahan bagi mereka. Siapa yang lebih tahu, kamu atau Allah? Siapa yang lebih tahu, kamu atau Rasulullah SAW? Seperti itu. Dari mana engkau dengan lancangnya kemudian bisa mengartikan tafsirnya seperti ini? Oh ya, kita harus mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Loh, berarti Allah menyebutkan ini sifat kurang bagi dirinya. Oh, bukan, maksudnya yaitu tadi, berarti kita harus membawa kepada maksudnya, dan itu Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Nah, karena ini tadi jeleknya ahl bidah itu, karena ketika datang nas itu sudah su'udzon dulu, sudah ini maknanya makna ada makna kurang. Nah, paham ini ya. Coba kalau mereka pikirannya jernih, ya selesai sudah. Apa kita meyakini bahwa apa-apa yang Allah sebutkan itu adalah semuanya adalah sesuatu yang sempurna, sifat-sifat sempurna. Sehingga ketika ada datang sifat, ini sifat sempurna. Seperti itu. Nah, ini pikiran pertama kita dahulu. Ahlus Sunnah, pikiran jernih. Nah, bersama itu kita meyakini bahwa Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Berarti sifat yang sempurna ini tidak sama dari segala sisinya dengan sifat makhluk yang rendah tersebut. Walaupun mungkin maknanya sama, tapi hakikat sebenarnya tidak akan sama. Kan enak sih. Seperti itu. Daripada bingung-bingung mentafsir, memaknai, akhirnya terjerumus dalam suatu kekufuran. Mengingkari sifat-sifat Allah ini kan kekufuran. Mengingkari ayat-ayat Al-Quran, ini merupakan kekufuran. Seperti itu. Sehingga sebetulnya, makanya banyak dari Al-Bid'ah itu ketika akhir hidupnya kemudian tobat, memang mengakui bahwa permasalahan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik itu nggak ada nihayahnya. Nah, kali ekol, igal ya orang Arab itu, nggak ada ujungnya, muter-muter nggak ada ujungnya. Tapi kalau dengan kita ahlu sunnah enak kan, seperti itu. Nah, makanya kalau antum perhatikan orang-orang yang mengaku sebagai menisbahkan dirinya kepada Islam, entah doktor atau mahasiswa atau yang lainnya, kemudian dengan seenaknya membawakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat bingung mereka. Bisa enggak Allah menciptakan zat yang lebih besar dari Allah? Ini bikin bingung. Nah, siapa yang suruh tanya seperti ini? Seperti itu. Bisa enggak Allah membuat dirinya menjadi batu? Ini antum pernah dengar seperti ini? Nah, ini pertanyaannya enggak butuh dijawab dengan jawaban dalil. Karena memang bukan pertanyaan orang enggak tahu kemudian bertanya. Tapi ini orang rusak sudah akalnya. Seperti itu. Kok pertanyaannya, bisakah Allah? Kalau Allah, berarti kan dia itu sudah menyaksikan. Kalau Allah Maha Kuasa, bisa enggak? Ini fitrahnya sudah rusak, akalnya sudah hilang. Nah, ya tinggal dia aja sekarang. Kamu bisa enggak sekarang melakukan, ya, di depan majelis misalnya, Nah, kamu sekarang telanjang, bisa kamu telanjang sekarang? Ya, buka. Suruh aja dia buka celananya itu, kalau dia. Sebelum kita menjawab pertanyaan dia, suruh aja buka celananya. Ya, kamu sekarang buka celanamu. Bisa enggak? Kalau dia buka celananya, sudah tinggalkan. Berarti ini orang gila, kan? Iya. Kalau dia buka celananya beneran, oh iya bisa. Ya coba, buka. Buka celananya. Ya sudah, tinggal. Ini orang gila, berarti. Nah, yang telanjang di hadapan orang banyak, siapa? Orang gila. Sudah enggak usah diladeni. Nah. Tapi kalau dia bilang, yang, wah, kamu jangan bikin aku malu, misalnya. Ya sama. Kamu enggak mau direndahkan di depan orang. Hah? Tapi kamu merendahkan Allah Rabbul Alamin. Dan pertanyaan seperti itu. Dan pertanyaan kufur seperti itu. Nah. Jadi, ngeladeni orang seperti ini jangan dijawab serius. Bikin sakit hati. Karena apa? Itu tadi, ujung-ujungnya gak ketemu. Mereka pun sendiri bingung. Coba, apa jawaban mereka? Hah? Seperti itu. Nah, mereka sendiri juga bingung. Apa jawabannya? Pertanyaan-pertanyaan dari syaitan, mereka ikuti. Baik. Id kunna qad umirna bihi. Ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini tadi, menghindar dari yang sifat tasyabuh. Huwa allazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ayat ini Abu Miftah, mana Abu Miftah? Ada? Hah? Enggak ada Abu Miftah? Hah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, yang kesekian kalinya saya tanyakan lagi. Perbedaan kita berhenti illallah dengan illallah warasikhuna fil ilm. Apa perbedaannya? Nah. Ah, Abu Faras. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini bacaan, salah satu bacaan berhenti di sini boleh. Ada juga bacaan lain, qiraah lain, berhentinya itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Berhenti. Ini juga boleh. Apa perbedaan berhenti di sini dan berhenti di sana? Ya, Aba Faras. Nah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini berhenti begini pertama. Bacaan qiraah yang kedua, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Para ulama yang rasikhun. Nah, berarti kok pertama hanya Allah, terus ini Allah dan orang-orang yang berilmu. Nah, berarti ada perbedaan ini. Nah. Abu Faras. Eh? Baik. Ah, Manjib. Nah, Akhari. Ini baru beberapa kemarin kita bahas. Tiga pertemuan sebelum ini mungkin. Ya, kurang lebih lah. Baru ini baru, masih hangat nih. Nah, Abu Abad. Hah? Siapa yang gak hadir? Antum? Oh. Ini berarti harus diberitahu kisahnya Umar ya. Nanti beritahu Abu Abad kisahnya Umar dengan Ansar. Pak Amir. Hadir di mahalakoh ilmu itu bagus. Nah, emang cukup sekedar hadir pun itu sudah luar biasa. Emang. Nah, tapi jangan merasa cukup hanya dengan sekedar hadir. Tapi harus dipahami. Sudah paham? Diingat. Nah, sudah ingat? Dimurojaah. Sudah dimurojaah, kalau butuh diamalkan? Diamalkan. Ini kan keyakinan nih ya. Nah, ini kan masalah keyakinan. Berarti pengamalan enggak harus dengan tangan, kaki, mulut, juga dengan hati. Seperti itu. Nah, sehingga bukan hanya cukup hadir saja. Ini juga sudah bagus, ini sudah Ini sudah setengah ini, Masya Allah, pahalanya juga sudah besar, tapi tidak cukup. Nah, siapa yang bisa? Ini murojaah ini sekarang. Atau pokoknya kalau dares, ya harus murojaah. Pelajaran siapa saja? Ditanya atau tidak ditanya? Kan ikhlas. Belajar kan lillahi ta'ala. Sehingga walaupun gak ditanya, ya tetap belajar di murojaah. Murojaah itu kan bagian dari cara kita mendapatkan ilmu. Itu kan murojaah. Kan mendapatkan ilmu bukan hanya hadir di halaqah ilmu, kan gitu. Cara mendapatkan ilmu, biar ilmu ini bertahan, caranya dengan apa? Murojaah. Nah, ini kan juga bagian dari caranya salaf. Seperti itu. Sehingga murojaah ini tetap dilakukan. Ditanya atau gak ditanya? Nah kok kebetulan, nah ini. Kalau ada yang bilang, oh, ini ustadznya suka tanya ini. Ya gak apa-apa, ini memang salah satu cara. Nah, salah satu uslub, nah, ilmu itu dengan di, ya, apa namanya, sebagaimana Rasulullah bertanya. Nah, ataduru nama lagi ghibah, kan seperti itu. Banyak ya. Kalian tahu apa itu artinya ghibah? Kan banyak bertanya Rasulullah. Nah, kalian tahu apa ini? Banyak. Begitu juga para salaf bertanya. Nah, artinya menguji. Seperti itu. Nah, ayo. Endaman. Asahal. Hah? Baik. Man. Siapa yang berani angkat tangannya? Ah, fadhol. Dari sia dan hakikat. Nah, Mahsan Tabarallah. Nah, artinya makna-makna yang dalam, ya, sehingga takwil di sini kalau berhenti pada illallah, arti takwil itu berarti hakikat. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat dan kaifiyah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakikat apa? Sifat-sifat Allah. Ya. Jadi apa? Sifat-sifat Allah. Hakikat apa lagi? Isinya jannah. Nah. Ya. Nah. Jannah itu isinya apa? Nama-nama tahu kita. Anhar, asal, laban, hurun, in, bidadari, ya seperti itu. Makanya kata Ibn Abbas, apa yang ada dalam jannah itu hanya mujarradul asma. Apa yang disebutkan tentang jannah itu kata Ibnu Abbas itu hanya sekedar nama. Hakikatnya tidak ada yang mengetahui. Kita manusia sampai detik ini tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikat isi jannah. Buahnya di jannah kita cuma tahu bahwa maknanya buah, ya jelas buah. Seperti, tapi hakikatnya bagaimana, kaifiyahnya? Enggak ada yang tahu. Kan seperti itu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hah? Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar bi bali bashar." Itu hakikat isi jannah. Isinya jannah itu apa? Mala ainun ra'at. Enggak ada seorang mata manusia pun yang pernah melihat. Walaupun di jannah itu disebutkan ada susu, ada madu, ada buah-buahan, ada bidadari yang cantik. Hah? Wa kawa'ib atraba. Misalnya itu. Nah, ini bagus memang belajar tentang jannah ini yang bikin kita rindu dengan jannah. Wakawai batraba, antum tahu? Antum buka, anak kasih PR, antum buka tafsirnya wakawai batraba. Tahu artinya? Hah? Hah? Dari apa? Hah? Yang apa? Yang? Montok. Ya Rab, nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghuni al-jannah. Luar biasa. Wanita yang maaf-maaf saja, ini tafsir ini ya. Kawa'ib jam'nya ka'ibah. Yang buah dadanya itu tidak menggelambir. Nah, wanita jannah seperti ini ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam jannah. Nah, makanya kita jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga kita tidak diadab. Jangan kita ghibah. Jangan kita namimah. Jaga lisan, jaga kemaluan, jaga hati. Ini ya ikhwan, jannah luar biasa. Taib. Ahsan tayakhina. Berarti kalau berhentinya pada illallah itu tadi. Kaifiyah, hakikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila berhentinya sampai warasikhuna fil ilm, ini tadi, hal-hal yang sifatnya memang ilmu itu ada tapi tidak sembarang orang tahu. Seperti itu. Nah, ini hanya dari kalangan manusia, orang-orang yang rusuh ilmunya yang paham. Nah, jam berapa sekarang? Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Di satu sisi, ayat-ayat tentang jannah seperti ini memang untuk dibuat sebagai motivator, bagus. Tapi akhirnya oleh orang-orang yang pengecut, ya, ini dipakai untuk membangkitkan sifat kepengecutan mereka dengan bom syahid, bom bunuh diri, katanya mau mengejar bidadari. Nah, ini bom syahid ini sifat pengecut ini. Enaknya pinginnya beres, ya. Sementara enggak ada sahabat atau yang lainnya. Ada memang maju ke medan pertempuran sendirian, maju ke tempat lawan, tapi bukan terus kemudian membunuh dengan tangannya membunuh. Tidak. Seperti itu. Musuh yang membunuh dia. Yang ini merobos, meledakkan dirinya. Ini pengecut. Nah, lemparkan saja itu bom itu ke orang kafir. Kalau memang itu pertama, di tempat yang artinya disyariatkan jihad. Anggap yang mereka lakukan itu misal jihad syar'i. Lemparkan aja. Ngapain kalau dia meledakkan dirinya? Seperti itu. Takut kan? Berarti takut ketangkep, takut disiksa, takut pengecut. Nah, tapi kenyataannya ini bukan jihad. Mati konyol. Nah, mau dapat bidadari akhirnya dapat apa? Nasallallahu salamu ala afiyah ya ikhwan. Memang orang ini kalau itu tadi, beragama enggak diikuti ilmu, isinya semangat aja. Ngelihat saudara kita ditindas apa ingin gregeten aja. Nah, tapi enggak didasari dengan ilmu, ini yang bahayanya. Melihat aduh saudara kita kasihan, ingin bantu. Wah, luar biasa ini orang itu memang mencela Al-Qur'an nih. Luar biasa itu jalan dari Ciamis ke Jakarta. Ya Allah, hujan-hujan terenyuh. Nah ini, agama ini bukan dengan perasaan ya. Nah, itu coba lihat Khawarij ketika di zaman nggak lupa, begitu meyakininya apa yang dia lakukan itu benar, ya nggak heran Ar-Rasul alaihi wasallam mengatakan apa? Tahkiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim. Nah, kalian ini akan memandang rendah sholat-sholat kalian dengan sholatnya mereka. Ibadahnya seolah-olah tampaknya luar biasa. Seperti itu. Nah, tampaknya. Nah, tapi pada hakikatnya, seperti itu. Ini artinya jangan tertipu dengan yang zahir. Jangan tertipu dengan amalan tanpa mencocoki sunnah. Lagi sholat, lagi perang, sholat di kumandang dia sholat. Nah, coba bayangkan, kejahilan dan perasaannya akhirnya menjerumuskan mereka dalam lubang jurang kebinasaan. Akhirnya khalifah ketika itu pasukan yang merangnya dengan mudahnya menghabisi mereka. Kenapa? Mereka ketika waktunya sholat berhenti sholat. Walaupun sedang dipenggal, enggak ada yang membalas sama sekali. Nah, seperti itu. Satu dipenggal, des, penggal, penggal yang lainnya, betul-betul tampaknya khusyuk, tapi ini berakhirnya sholatnya sholat munafik ini. Kalau memang sholat itu benar-benar khusyuk, kan ayat Al-Quran gak akan salah ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, tapi budunya mereka. Sampai, malah gak tahu namanya, kalau memang betul artinya, anggap ya dia benar-benar dalam peperangan, kan mendapatkan rukhsah. Orang perang itu boleh meninggalkan sholat bahkan sambil berlari, berjalan. Atau ditunda dulu kan boleh. Ini pentingnya ilmu seperti itu. Alhamdulillah kita di atas ilmu itu nyaman. Nah, gak repot, tapi dapat pahalanya yang besar. Makanya ilmu itu penting. Makanya hadir majelis ilmu, bagus, tapi apa? Muraja. Jadi kalau ditanya itu, ya sekali-sekali itu, pede gitu, enggak di atas la adri, atau enggak hadir, atau lupa, atau yang lainnya. Jangan marah ya, kawan. Biasa ya. Artinya ini anak cuma memberi semangat gantung. Tersinggunglah dengan tersinggung yang baik. Kan gitu ya. Kata Salukman, tersinggung ada dua. Nah, ambil yang baik. Antum harus tersinggung. Anda bilang gini, harus tersinggung. Tapi tersinggung yang jadi baik. Dengan itu apa? Termotivasi. Jangan tersinggung yang jelek. Akhirnya gak hadir taklim. Akhirnya, aduh, gak bisa udah, malas udah. Mutung akhirnya. Nah, akhirnya rugi. Entah taklim apa saja itu. Karena gak bisa, mundur perlahan-lahan. Akhirnya gak dapat pahala. Majlis ilmu itu sendiri sudah malaikat hadir. Berdoa untuk diampuni orang-orang yang hadir di situ. Coba sekian majelis, akhirnya dia tidak mendengar doanya para malaikat. Kenapa? Karena merasa tidak bisa. Sebabnya apa? Tersinggung yang jenis? Nah, itu. Faham tuh ya, ikhwan? Ikhlas ya, ikhwan. Baik, tidak ada yang tanyakan? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.